kamu harus masuk dulu, lalu tangga nada keberapa, baru boleh tahu siapa imam kami. Ini tambah banci lagi, betul tidak? Menyuruh orang supaya sunnah, tapi katanya rahasia. Gimana? Itu. Jadi para jemaah sekalian, itu adalah ada zaman sekarang kan? Apalagi misalnya mengatakan bahwa lain golongan kita najis, ya kan? Pokoknya kalau dia berbaik pada kita berarti dia adalah bagian dari kita, tapi kalau dia tidak bergabung bersama kita, tidak masuk dalam anggota kita, tidak berbaikah pada amirnya kita, maka kalau dia masuk ke masjid kita harus kita pel. Ya toh, harus kita lap. Nah, bakyaknya pun harus dicuci. Nah, itu kira-kira seperti itu menamakan, mengiktibarkan bahwa muslim itu adalah hukumnya najis. Nah, kalau ada orang yang dianggap najis, maka orang yang dianggap najis itu hukumnya musyrik. Karena Allah berfirman, innal musyrikina najasun fala yaqrabannal masjidil harama ba'da amihim hadza. Sesungguhnya orang musyrik itu hukumnya najis dan tidak boleh mendekati Masjidil Haram sejak tahun ini. Sejak Fathu Makkah dulu. Nah, kalau ada orang kaum muslimin, dia sholat, dia syahadat, dia berusaha untuk menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dianggap najis, dia betulnya yang jahil itu siapa? Nah, oleh itu ini adalah harus kita pahami bahwa kejahilan akan semakin banyak. Dalil dari Al-Quran banyak. Silakan buka dalam surat Al-A'raf ayat 138. Kedua, surat An-Nahl ayat 55. Ketiga, surat Az-Zumar ayat 64. Silakan buka satu persatu. Surat Al-A'raf ayat 138. Sudah ketemu, Allah berfirman, qalu ya Musa, kaumnya Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, hey Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kalau bahasa kitanya tuh, buatkan dong Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Jadi Tuhan tuh di order, dipesan. Jadikan dong untuk kami Tuhan sebagai mereka mempunyai Tuhan. Tuhan siapa yang mengatakan ini? Bani Israel. Qala, kata Nabi Musa, innakum, sesungguhnya kalian itu qaumun tajhalun, kaum yang apa? Tajhalun, bodoh. Nah, pemikiran untuk memunculkan adanya Tuhan, menjelmakan Tuhan, pemikiran itu berasal dari pikiran yang mana? Pikiran yang jahil kan? Bayangkan, jadi ide seperti itu muncul karena jahil. Padahal Allah itu adalah tidak bisa dilihat karena dia adalah ghaib, betul tidak? Tapi ingin mengada-ada sesuatu yang baru, yaitu coba dong perlihatkan Tuhan kita ini, jelmakanlah gitu kan. Nah, ini adalah pemikiran ini muncul. Nah, seperti itu para jemaah sekalian. Orang kalau tidak ngerti, jahil, kreativitasnya itu juga adalah akan munculkan sesuatu yang disebut sesat dan menyesatkan. Dalam surat An-Naml dikatakan, innaka innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Apakah kalian mendatangi laki-laki? Ya, kalian laki-laki mendatangi laki-laki. Berarti apa? Homo. Syahwatan, karena dilandasi oleh syahwat min dunin nisa yang itu diberlakukan kepada bukan wanita. Jadi laki-laki menikmati laki-laki. Itu namanya kan homo, betul tidak? Nah, itu adanya, apakah kalian melakukan seperti itu? Kenapa tidak bukan atau bukan pada wanita? Bal antum, justru kalian itu sungguh orang-orang yang jahil. Bayangkan, jadi ingatannya, keinginannya, kreativitasnya, pikiran-pikirannya yang terlintas dalam pikiran orang yang jahil itu ngawur, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, surat 39 Az-Zumar itu, afa ghairallah, afa ghairallahi ta'muruni, ya, ayyuhal jahilun. Dikatakan, apakah kalian menyuruh aku beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang jahil? Jadi beribadah kepada Allah terjadi karena jahil. Betul tidak? Nah, para jamaah sekalian, ini adalah yang pertama. Apalagi ada dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah SAW, inna min asratis sa'ati an yurfa'a al-ilmu wa yasbutul jahlu. Kata Rasul, sesungguhnya merupakan tanda hari kiamat, ilmu diangkat dan jahil menjadi bercokol. Jadi kalau ilmu semakin hilang, ya, orang yang berilmu semakin dipanggil oleh Allah, kemudian kejahilan semakin mantap, gitu kan? Kokoh bercokol di permukaan bumi ini, itu berarti kiamat sudah dekat. Sekarang gimana? Begitu tidak? Begitu tidak? Kalau begitu berarti kita harus bertakwa kepada Allah semakin banyak, karena ternyata hari kiamat sudah dekat. Nah, intinya adalah bahwa kejahilan itu adalah ternyata membawa orang menjadi jauh dan berkreatif pada sesuatu yang jelek. Berikutnya yang kedua, tadi dikatakan bahwa bid'ah itu muncul karena jahil. Kedua adalah karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti kecenderungan hati, mengikuti keinginan daripada hawanya. Dan dalam masalah ini ada terdapat dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, juga surat Al-Qasas ayat 50. Al-Jasiyah ayat 18, surat Al-Qasas 28 ayat 80. Allah berfirman, qala Allah ta'ala, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah berfirman, jika mereka itu tidak memenuhi panggilanmu, ketahui olehmu wahai Muhammad dan setiap kita, sesungguhnya mereka itu tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu. Artinya apa? Kalau ada orang diajak kepada sunnah Rasul, kalau ada orang diajak kepada tauhid pada Allah, kalau ada orang yang diajak kepada din, kemudian dia tidak mau, tidak memenuhi panggilan itu, sesungguhnya mereka adalah mengikuti hawa nafsu. Disuruhnya sunnah malah melakukan bid'ah. Itu adalah berarti mengikuti hawa nafsu. Kedua adalah dalam surat Al-Jasiyah Allah berfirman, tsumma ja'alnaka 'ala syari'ah wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Allah berfirman, kemudian kami jadikan kamu Muhammad 'ala syari'atin, di atas syari'ah, minal amri, yang jelas merupakan perintah dari kami. Fattabi'ah, maka ikutilah dia. Rasul yang disuruh, betul tidak? Ya Muhammad, ikutilah syariah yang diturunkan oleh Allah kepadanya, betul? Wala tattabi', dan jangan kamu ikuti ahwa, hawa nafsunya, alladzina, orang-orang la, yang tidak, ya'lamun, tidak berilmu. Kalau orang tidak berilmu berarti orang yang jahil. Nah, para jamaah sekalian, Rasul dikatakan dilarang oleh Allah untuk mengikuti hawa nafsunya mereka. Kalau begitu Rasul sudah tidak meninggal, sudah meninggal, dan karena itu kita yang terkena perintah ini. Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu siapa saja? Hawa nafsu diri kita, apalagi hawa nafsu orang-orang yang termasuk menyimpang dan mempelopori orang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, dan Syekh Albani menyebutkannya dalam silsilah hadis sahih. Yani beliau mensahihkan hadis ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiat khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil faqri wal ghina. Kata Rasulullah SAW, ada tiga hal yang membuat orang selamat. Ini penting. Kalau kita mau mencari kiat selamat, selamat itu ternyata diberikan oleh Rasulullah SAW tiga kiatnya. Satu, takut kepada Allah, baik dalam keadaan rahasia maupun di halayak ramai, terang-terangan. Jangan kalau di banyak orang ibadahnya rajin, takut, tapi kalau sendirian memble. Nah, itu adalah tidak boleh, berarti tidak akan selamat. Kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab, adillah selalu dalam keadaan antum ridha. Ridha maksudnya apa? Ya, ridha itu artinya dalam keadaan antum biasa, tidak marah gitu. Wal ghadab, dalam keadaan marah. Jadi dalam keadaan marah maupun dalam keadaan tidak marah, kita tidak boleh zalim, harus adil. Mungkin orang kalau mengatakan adil dalam keadaan tidak marah wajar gitu. Tapi adil dalam keadaan marah itu yang susah. Karena orang apabila sudah benci, susah untuk adil. Kalau sudah benci itu yang baik saja dikatakan jelek kan. Apalagi yang jelek. Nah, oleh karena itu adalah kalau ingin selamat kata Rasul, maka hendaknya kita adil. Baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan marah. Ketiga, hendaknya kita sederhana, baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, baru kita akan selamat. Kalau orang miskin sederhana wajar ya, tidak orang adanya hanya itu, betul tidak? Tapi kalau orang kaya itu yang susah. Orang sudah biasanya jajannya donat McDonald gitu ya, atau Kentucky, diajak ke warung Tegal repot, betul tidak? Tapi orang yang biasa di warung Tegal diajak ke McDonald gimana? Nah, para jemaah sekalian, ini yang harus kita pikirkan, bahwa kalau kita ingin selamat, hendaknya hidup sederhana, biasakan pada diri kita. Jangan karena kita lagi kaya, lagi leluasa, lalu kita poya-poya, itu tidak boleh. Hidup sederhana. Keduanya, ini yang berkenaan dengan bab kita. Kata Rasul, wasalasun muhlikat, ada tiga hal yang membuat manusia binasa. Kalau tadi tidak ada hubungan pelajaran kita sebetulnya, cuman saya harus sampaikan karena itu adalah hadis secara utuh. Kata Rasul, dan tiga hal yang membinasakan. Satu, hawan muttaba, yaitu hawa yang diikuti. Kedua, wasyuhun muta'un, bakhil, keterlaluan yang ditaati. Nah, bakhil yang keterlaluan ini bahasa Indonesianya apa? Sebab kalau bakhil, kata para ulama di antara definisinya tentang asyuh, itu adalah bakhil tentang apa yang dia miliki. Dia punya, waduh, hebat sekali proteksinya, tidak mau memberi, tidak mau mengeluarkan, itu namanya bakhil, ya tidak. Tapi kalau syuh, sudah tahu bukan punya dia, tapi bakhil juga. Jelas? Jadi maksudnya punya orang pun pengen punya dia, begitu. Nah, itu adalah namanya syuh, haris, sangat-sangat gigih untuk bagaimana punya orang itu juga punya dia, punya dia, punya dia. Nah, itu apa istilahnya? Serakah ya. Yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsihi. Yang akan membuat orang binasa itu adalah orang kagum terhadap dirinya sendiri. apa namanya orang kagum terhadap dirinya sendiri? Ujub. Oh, mentang-mentang lah kata orangnya, tidak. Mentang-mentang, ada, kalau ada orang kata-kata mentang-mentang, nah itu berarti orang itu ujub. Mungkin karena kemampuannya, kepandaiannya, pengalamannya, apanya lah gitu. Nah, orang yang bangga terhadap diri itu adalah tidak akan membuat selamat, justru akan mencelakakan. Yang menjadi pelajaran pada kita adalah sebetulnya seperenam dari hadis ini, yaitu hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Cukup, kita masuk kepada yang ketiga supaya selesai, yaitu mendahulukan akal dari nakal. Itu sumber kebid'ahan. Sebab munculnya bid'ah dan sebab suburnya bid'ah itu adalah jika orang mulai mendahulukan akal daripada nakal. Padahal kata para ulama, misalnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan pada kita tentang akidah kita Ahlussunnah Jamaah, kata beliau, wala tasbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi wal istislam. Kata beliau, tidak kukuh pendirian keislaman seseorang kecuali tegak di atas pasrah dan menyerah diri kepada Allah. Itu adalah Ahlussunnah Jamaah ya, keyakinannya. Jadi kalau dia katakan meyakini Ahlussunnah Jamaah, maka dia tidak akan tegak keyakinan seperti itu kecuali dia harus pasrah. Dia mau masuk akal, tidak masuk akal. Masuk akal alhamdulillah, tidak masuk akal harus yakin. Karena sebetulnya toh dia jabarkan pun dia tidak akan bisa menjabarkan bahwa mana sebenarnya yang hakiki, yang paling baik untuk dirinya. Betul tidak? Yang paling tahu tentang kita itu siapa sih sebetulnya? Kita sendiri, orang lain, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya mana? Yang pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum milih multiple choice A, B, C, yang antum pilih mestinya C, ya tidak di sini. Tapi kalau anak kedepankan harusnya A, ya tidak. Jadi Allah itu lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk kita daripada kita untuk kita sendiri. Betul tidak? Nah, kalau ada orang misalnya terkena musibah, wah sialan misalnya kan. Nah, ini berarti orang yang enggak ngerti nih, jahil, ya tidak. Padahal sebetulnya Allah mempunyai perhitungan lain. Kalau saja Allah teruskan, mungkin orang itu akan menjadi, akan jauh dari taat pada Allah, akan tidak ingat pada Allah, akan menjadi orang yang terbuai, akan menjadi orang yang maksiat pada Allah, atau mungkin menjadi kufur, atau mungkin menjadi tambah parah musibahnya. Betul? Tapi kan Allah tahu, kamu harus begini skenarionya, sehingga kau akan mengalami sesuatu yang lebih baik. Sabar, betul tidak? Husnuzan pada Allah SWT, maka orang ini tidak akan mengatakan sialan. Nah, intinya adalah bahwa kita harus selalu wahyu yang menjadi nomor satu dan ro'yu yang kita harus belakangkan. Kalau sesuai dengan wahyu, maka kita jadikan sebagai satu hal yang kita terima. Kalau nyerempet-nyerempet untuk menyelisihi, apalagi membantah dan membangkang, berhenti, sebab berbahaya. Betul? Nah, ini adalah akidah kita Ahlussunnah Wal Jamaah. Nah, ahlul bid'ah itu muncul karena ini. Masa? Gitu. Urusannya begitu, masa? Muncul misalnya tentang masalah bahwa kata Rasul itu adalah ketika Ibnu Abbas ditanya, "Ma balul musafir yusalli raka'ataini halal infirad wa arba'an idza timma bi muqim?" Ditanya Abdullah bin Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa sih tuh orang yang sedang safar musafir, kalau dia sholat sendirian 2 rakaat, kalau dia bermakmum pada mukim dia sholatnya 4 rakaat. Kenapa sih?" Jawabannya kan mestinya fikih ya, tidak? Ya karena itu adalah rukhsah dari Allah, misalnya, mestinya. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakannya dengan manhaj. Kata Rasul, kata beliau, tilka sunnah. Sudah, gitu saja. Jawabannya simple. Yang demikian itu adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu manhaj namanya. Orang kalau sudah ngerti manhaj, bukan akal yang berpikir. Ini ada enggak? Sahih enggak dari Rasulnya? Kalau sahih, ya sudah, jalani aja. Bukan, iya, tapi kita harus pikirkan dulu, gimana nih, kita harus pertimbangkan dulu, gimana kita harus musyawarah dulu. Tidak. Rasul Allah SWT berfirman, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarata min amrihim. Allah mengatakan, tidak kau akan temui orang yang mengaku dirinya mukmin, baik laki maupun perempuan, jika Allah atau Rasulnya telah menentukan suatu masalah, suatu perintah, lalu dia akan mempunyai pilihan lain. Tidak akan kau temui, kata beliau. Jadi karakter orang yang beriman adalah orang yang pasrah terhadap keputusan Allah SWT. Betul tidak? Jadi orang yang mengatakan bahwa akal lah yang harus dikedepankan, kemudian ro'yu atau naql itu atau wahyu itu dikebelakangkan, orang itu bisa dipastikan bukan orang yang beriman kepada Allah SWT. Nah, jadi pada yang sekalian, munculnya bid'ah itu adalah karena diantaranya adalah demikian. Saya cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdika.